Duo Serigala. Serigala berbulu dua. Bersama Dwi Pangga, Bojo Ketikong Bra. Bareng kita seduk-seduk dan juga Dwi Pangga. Kau tak mungkin lagi macam teman sendiri. Kau aman.